الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adzana Allah wa iyyakum min adh-dhalalati wa min an-nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah jalla wa ala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, waktu luang, dan yang terpenting adalah istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Hingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal yang mubarak insyaAllah, untuk melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab Umdatul Ahkam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis yang kelima dari bab al-ghuslu minal janabah, yaitu hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Beliau bercerita tentang seorang wanita yang dikenal dengan Ummu Sulaim, ibunda Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhuma, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Fahal 'alal mar'ati minal min ghuslin idha hiya ihtalamat?" Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak malu dari kebenaran. Apakah juga wajib bagi seorang wanita untuk mandi junub apabila dia mengalami ihtilam, apabila dia mengalami mimpi basah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya. Wajib bagi dia untuk mandi junub apabila dia mengalami ihtilam atau mimpi basah, idza hiya ra'atil ma, namun jika dia melihat al-ma, yakni al-mani. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan sedikit dari masing-masing biografi dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha dan juga Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah radhiyallahu ta'ala anhuma, dan kita telah sedikit jelaskan tentang kandungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang barusan kita baca. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan tentang keutamaan Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, di mana beliau sangat antusias dan semangat untuk mendalami dan memperluas pengetahuannya di dalam agama Islam sampai dalam hal-hal yang sangat pribadi bagi seorang wanita, karena semangatnya beliau untuk mengetahui ilmunya yang ini kemudian mendorong beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus begitu baiknya adab yang dimiliki oleh Ummu Sulaim. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal perkara yang sangat yakni pribadi bagi seorang wanita, beliau tidak langsung bertanya, namun beliau memberikan pembukaan yang orang apabila mendengar maka Ummu Sulaim memiliki alasan kenapa beliau mesti bertanya tentang perkara-perkara yang sifatnya sensitif, yang sifatnya pribadi bagi seorang wanita. Beliau membuka dengan pembukaan innallaha la yastahyi minal haqq. Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu dari kebenaran. Sehingga untuk bertanya tentang sesuatu, untuk mengetahui tentang sesuatu, untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam perkara-perkara yang sifatnya sensitif, pribadi bagi seorang wanita, maka semestinya seseorang itu tidak malu untuk bertanya dan tidak malu untuk belajar tentangnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu dari al-haq. Nah, sehingga ini menunjukkan semangatnya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha. Hadis ini ma'asyaral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah memberikan faedah pula kepada kita bahwasannya para wanita juga mengalami ihtilam sebagaimana hal tersebut dialami oleh kaum laki-laki. Para wanita mereka juga terkadang mengalami mimpi basah sebagaimana hal tersebut dialami oleh kaum laki-laki. Hal tersebut dinyatakan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Wahai Rasulullah, apakah juga wajib bagi seorang wanita untuk mandi apabila dia mengalami ihtilam? Naam. mengisyaratkan kalau wanita itu juga mengalami ihtilam. Nah, orang yang mengalami ihtilam, orang yang mengalami mimpi basah itu terbagi menjadi beberapa keadaan. Keadaan yang pertama yaitu orang yang mengingat dan dia sadar kalau dia mengalami ihtilam dan dia melihat adanya bekas basah air mani pada pakaiannya. Dia sadar, dia ingat kalau semalam mimpi ihtilam. Setelah dia cek, ternyata terdapat basah pada pakaiannya dari bekas air mani yang keluar. Keadaan yang pertama ini, maka orang tersebut wajib untuk melakukan mandi junub. Wajib untuk melakukan mandi junub. Dia ingat kalau semalam dia ihtilam, di samping itu juga dia melihat adanya bekas basah, bekas air mani yang keluar. Keadaan yang kedua, dia ingat semalam mengalami ihtilam. Namun tatkala dia bangun, dia melihat, mengecek, ternyata tidak ada bekas basah air mani pada pakaiannya. Dia merasa diri sadar kalau semalam saya ihtilam, mimpi basah. Tapi ketika dia bangun, tidak ada bekas, yakni tidak ada air mani yang membekas di pakaiannya. Maka orang tersebut tidak wajib untuk mandi junub, meskipun dia mimpi, meskipun dia sadar kalau semalam saya mimpi ihtilam, mimpi basah, tapi tidak ada yang keluar. Maka orang tersebut tidak berkewajiban untuk mandi junub. Nah, berdasarkan hadis Ummu Sulaim yang barusan kita baca tadi, nah, ketika Rasul ditanya apakah juga wajib bagi seorang wanita untuk mandi junub ketika mengalami ihtilam, maka Rasulullah menegaskan, iya wajib dia mandi ketika mengalami ihtilam, namun dengan syarat, idza hiya ra'atil ma. Nah, ini syaratnya. Kalau dia melihat ada cairan mani yang keluar. Sehingga apabila syarat ini tidak ada, dalam artian dia tidak melihat adanya air mani yang keluar, meskipun dia mimpi basah, maka tidak wajib baginya untuk mandi. Nah, sehingga ketentuannya adalah ada atau tidaknya yang keluar dari air mani tersebut. Nah, ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, dia tidak ingat kalau semalam itu mengalami ihtilam. Dia tidak ingat. Tapi ketika dia bangun, dia melihat pakaiannya itu basah. Dan dia tahu basah tersebut adalah bekas air mani. Tapi dia tidak ingat semalam mimpi atau tidak ya. Tapi pas bangun kok ada bekas air mani. Maka orang tersebut memiliki hukum wajib untuk mandi. Meskipun dia tidak merasa ihtilam, meskipun dia tidak ingat tadi malam itu, dia tidak ingat semalam mimpi atau tidak. Nah, tapi pas bangun dia melihat adanya bekas air mani dan dia yakin itu adalah air mani. Maka dia wajib untuk mandi. Tiga keadaan yang pertama ini, adalah tiga keadaan yang disepakati oleh para ulama. Kita ulang, yang pertama adalah dia ingat dan dia melihat bekas air mani. Maka wajib mandi. Kemudian keadaan yang kedua, dia ingat kalau semalam mimpi basah, tapi pada saat dia bangun dia tidak melihat bekas air mani, maka tidak wajib. Yang ketiga, dia tidak ingat kalau semalam mimpi basah, tapi pada saat dia bangun dia melihat ada bekas air mani, maka untuk yang ketiga ini dia wajib untuk mandi. Kenapa? Karena tolak ukur mandi atau tidaknya seseorang ketika mengalami ihtilam adalah dengan melihat air mani. Kalau dia melihat ada yang keluar, maka dia wajib mandi. Kalau dia tidak melihat, maka dia tidak wajib mandi, tidak diwajibkan untuk mandi. Baik, tiga keadaan yang pertama adalah keadaan yang disepakati oleh para ulama. Keadaan yang keempat, keadaan yang keempat, ketika seseorang bangun dari tidurnya, dia mendapati tanda basah di pakaiannya. Dia mendapati tanda basah di pakaiannya. Hanya saja dia tidak tahu atau dia bingung, ini basah ini apakah basah disebabkan karena air mani, apakah basah disebabkan madi, ataukah basah disebabkan air kencing alias ngompol. Nah, dia tidak tahu, bingung. Dia tidak tahu atau bingung. Ketika dia bangun, dia mendapati ada tanda basah, tapi dia bingung. Ini tanda basah apa? Mani, madi, atau air kencing? Nah, atau mungkin yang keempat, diprank seandainya, disiram sengaja, dikerjain oleh temannya atau mungkin pasangan hidupnya, biar bangunnya bingung dia. Nah, yang jelas dia bingung, tidak tahu ini cairan apa tanda basah ini. Nah, untuk kondisi yang seperti ini, maka ada beberapa langkah yang harus dia tempuh. Langkah yang pertama yaitu tatkala dia yakni berpikiran dan ghalabatul dhon, besar persangkaan dia kalau tanda basah ini adalah tanda basah bekas mani. Nah, dia pokoknya yakni besar prasangka dia, besar dugaannya dia kalau ini adalah bekas air mani. Kalau ini adalah bekas air mani, prasangka dia itu didominasi kalau basah tersebut adalah bekas air mani. Maka apabila demikian keadaan dia, maka dia wajib untuk mandi. Maka dia wajib untuk mandi. Berdasarkan apa? Ghalabatul dhon. Persangkaan dia yang mendominasi bahwasannya basah ini adalah bekas air mani. Dan apabila sebaliknya, kalau ghalabatul dhon, prasangka dia itu didominasi kalau bekas atau tanda basah ini bukan bekas air mani, apakah itu dia berprasangka ini adalah bekas mati, ataukah ini mungkin berprasangka ini adalah bekas air kencing. Nah, maka tidak wajib bagi dia untuk mandi. Kembali kepada ghalabatul dhon tadi, kembali kepada besar prasangka dia ketika dia melihat atau memperhatikan tanda basah yang dia dapati di pakaiannya tadi. Nah, kalau dia prasangka dia didominasi kalau itu adalah bekas mani, berarti dia mandi. Kalau oh ini bukan mani, berarti dia tidak wajib mandi. Nah, atau dengan langkah berikutnya yaitu dengan cara mengecek atau melihat bentuknya, namanya mani, madi, dan air kencing itu masing-masing memiliki aroma yang berbeda. Kencing itu punya aroma khas, aromanya apa namanya? Pesing, ya kan? Kalau mani itu juga memiliki aroma khas. Kalau madi itu tidak memiliki aroma. Ya tinggal dicek, gitu. Tinggal dilihat, dicek. Oh ini adalah aroma mani, oh berarti itu adalah mani, berarti dia mandi. Oh ini pesing, oh berarti dia tidak wajib mandi, cukup dicuci dan dia pun yakni istinja dalam hal ini membersihkan diri dari najis kencing tersebut. Nah, sehingga ini beberapa langkah yang dilakukan tatkala seseorang itu apa? Ragu. Pada saat mendapati tanda basah pada pakaiannya, ragu antara ini mani, madi ataupun air kencing. Nah, namun kalau seandainya seseorang ketika dia ragu ini mani, madi ataupun air kencing, ketika dia mengalami keraguan lalu kemudian dia mandi, maka hal tersebut diperbolehkan, tidak mengapa, untuk ikhtiyat, untuk berhati-hati. Dia ragu, ini saya tidak bisa bedakan, juga bingung ini, akhirnya dia mandi saja untuk berhati-hati, maka hal tersebut tidak mengapa dia lakukan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Terkait dengan al-mani, kalau di dalam istilah dalam hadis ataupun dalam Al-Quran, terkadang ungkapan al-mani ini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakannya dengan ungkapan al-ma, al-ma, air. Namun terkadang air tersebut dengan makna al-mani, ya kan? Seperti dalam hadis ini yang barusan kita baca, wajib bagi seorang wanita untuk mandi ketika dia mengalami ihtilam, idza ra'atil ma, kalau dia melihat air. Rasulullah tidak mengatakan idza ra'atil mani, namun Rasulullah mengatakan idza ra'atil ma, apabila dia melihat air. Atau mungkin di dalam hadis lain, innamal ma'u minal ma, sesungguhnya air itu dari air. Maksudnya apa? Innamal ma, sesungguhnya air, yakni seorang itu mandi, mandi junub, minal ma, disebabkan karena air, yaitu air mani. Sehingga di dalam Islam terkadang ungkapan al-mani itu dengan ungkapan al-ma. Seperti dalam firman Allah, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami telah menjadikan dari al-ma, dari air. Sebagian penafsiran para ulama, al-ma, air di sini adalah al-mani. Dan kami telah menciptakan atau menjadikan dari al-mani seluruh hewan yang hidup. Nah, seluruh hewan yang hidup. Sebagian menafsirkan al-ma di dalam ayat ini yaitu air. Nah, kenapa? Karena makhluk hidup di muka bumi ini yang hidup, itu tubuhnya atau jasadnya itu didominasi oleh kandungan air. Nah, seperti manusia, manusia itu kandungan terbesar di dalam tubuh manusia itu kadar air. Hewan juga, bahkan tumbuh-tumbuhan juga demikian. Nah, namun sekali lagi, terkadang di dalam Islam mengungkapkan istilah al-mani itu dengan ungkapan al-ma, air. Baik. Sedangkan al-mani itu sendiri, antara mani yang dimiliki oleh laki-laki dengan al-mani yang dimiliki oleh perempuan ini berbeda. Ini berbeda sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ummu Salamah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ar-rajuli ghalidun abyad wa ma al-mar'ati raqiqun asfar." Famin ayyihima ala aw sabaqa yakunu minhu syabah. Sesungguhnya ma ar-rajuli. Nah, di sini perhatikan. Sesungguhnya airnya laki-laki. Rasulullah tidak menyebutkan inna maniyar rajuli. Nah, tidak menyebutkan demikian, tapi mengungkapkan dengan ungkapan Inna ma ar-rajuli. Sesungguhnya airnya laki-laki. Ya, ini maksudnya sesungguhnya air maninya laki-laki itu ghalidun abyad. Sifatnya itu kental dan berwarna putih. Wa ma al-mar'ati raqiqun asfar. Dan air maninya perempuan itu sifatnya adalah raqiq, cair, encer dan berwarna kuning. Maka dari mani manapun yang lebih mendominasi, maka dari situlah akan terjadi kemiripan-kemiripan wajah. Nah, mana yang mendominasi, mana yang lebih kuat, maka buah yang akan, anak yang akan lahir dari sang ibu ini akan mirip dengan mani yang lebih mendominasi antara laki-laki dan atau suami dan istrinya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun ini terkait dengan permasalahan yang mungkin keluar dari hadis, namun perlu pula mungkin untuk kita jelaskan. Mudah-mudahan ini sebagai ilmu untuk kita semuanya. Berisik apa? Sudah nyatat? Sudah nyatat? Nah, terkait dengan al-mani, mungkin ada pertanyaan terkait dengan seorang wanita yang sedang mandi, ini mandi junub, di pertengahan mandi kemudian tiba-tiba masih ada al-mani yang keluar. Masih ada yang air mani yang keluar. Di pertengahan dia mandi junub. Dalam hal ini, meskipun ada khilaf di antara para ulama terkait dengan hukum wanita tersebut, apakah dia harus mengulang mandinya atau mungkin dia lanjut, atau mungkin dia lanjut dan tidak istilahnya menggubres terkait dengan apa yang keluar dari air mani tersebut. Terjadi khilaf di antara para ulama, namun yang kuat adalah pendapat yang dikuatkan oleh madhab Syafi'iyah dan dikuatkan pula oleh madhab Adh-Dhahiriyah, dan ini ada pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dan juga Al-Imam As-Sa'di rahimahumullahu taala, bahwasanya tatkala seorang wanita mandi, di pertengahan dia mandi atau setelah dia mandi lalu kemudian ada yang keluar dari air mani, maka wanita tersebut wajib untuk mandi kembali. Berdasarkan keumuman hadis Nabi, ayat firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum junuban fattaharu. Apabila kalian mengalami junub, fattaharu, maka bersucilah. Nah, junub yaitu tatkala seorang mengeluarkan al-mani. Nah, keluar al-mani dari kemaluannya, maka dia dikatakan sebagai junub. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalau seandainya kalian mengalami junub, yakni tatkala kalian mengalami adanya keluar air mani, fattaharu, maka bersucilah dari junub tersebut. Nah, maka tentunya dalam hal ini pula bagi kaum laki-laki, nah, pertengahan dia mandi atau setelah dia mandi ternyata masih ada yang keluar dari air mani, maka berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia harus mandi kembali. Demikian pula keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ma'u minal ma'." Sesungguhnya al-ma', sesungguhnya air itu dari air. Ya, ini maksudnya adalah sesungguhnya kewajiban untuk mandi junub itu disebabkan karena keluarnya air mani. Nah, sehingga meskipun dia setelah mandi ternyata dia merasa dan melihat ada air mani yang keluar, maka berdosa berdasarkan keumuman hadis ini dan ayat yang telah kita bacakan di sebelumnya, maka dia wajib untuk mandi kembali. Kalau di pertengahan mandi, maka dia mengulang mandinya. Nah, kemudian terkait dengan hadis Ummu Salamah, yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, di sini kita mendapatkan pula pelajaran bahwasannya rasa malu yang dimiliki oleh seseorang itu tidak sepantasnya menjadi penghalang seseorang dari belajar agama Islam. Dalam artian apa? Seseorang yang belajar agama Islam, maka dia tidak boleh malu di dalam mempelajarinya. Atau pula tatkala seseorang tentang ketidakmengertian tentang hukum suatu permasalahan, maka dia tidak boleh merasa malu untuk bertanya tentang hukum permasalahan tersebut. Atau secara umum di dalam belajar agama Islam, seseorang itu tidak boleh malu. Sebagaimana yang mungkin sudah sekarang dirasakan oleh para pemuda-pemudi Islam. Mereka secara tidak langsung terdoktrin kalau belajar agama di pondok-pondok pesantren itu perkara yang memalukan. Belajar itu yang harus punya titel S1, S2, S3. Nah, kalau ada SS lagi banyak. Nah, harus punya titel. Kalau belajar di pondok, mentok itu titelnya apa? Ustadz. Tidak ada Ustadz 1, Ustadz 2, Ustadz 3. Ditambah lagi apa? Menurut mereka, ketika mondok di pondok pesantren, itu masa depannya suram. Susah cari pekerjaan. Susah cari maisyah. Apalagi kamu laki-laki, kamu nanti nikah itu butuh biaya besar. Semakin berganti tahun, semakin mahal biaya pernikahan. Wah, tambah bingung. Nah, sehingga apa? Secara tidak langsung seseorang itu terdoktrin. Ini belajar di pondok pesantren seolah ini sesuatu yang malu kalau saya belajar di pondok pesantren. Nah, maka ini kenyataan yang menyebar di masyarakat, di pemuda-pemudi kaum muslimin. Hal tersebut disebabkan karena memang mereka tidak faham, tidak mengerti apa hukum belajar agama Islam. Mereka juga tidak faham terkait dengan keutamaan-keutamaan yang akan diraih oleh seseorang yang belajar agama Islam. Mereka tidak mengerti apa yang akan menjadi jaminan bagi seorang yang menempuh perjalanan untuk belajar agama Islam. Dan sekian dari keutamaan-keutamaan tatkala seseorang belajar agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Para ulama menjelaskan, khairan di dalam hadis ini, kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, sifatnya itu umum. Sifatnya itu umum. Sehingga mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Oleh sebab itu para ulama mengatakan man arada man yabtaghi khairat dunya fa alaihi bi talabil ilm wa man arada khairal akhirah fa alaihi bi talabil ilm. Barang siapa yang menginginkan kebaikan dunia, apakah itu rizkinya ataupun jaminan kehidupannya ataupun yang lainnya, kebaikan yang ada di dunia, apabila dia menginginkan, maka hendaklah dia belajar agama Islam. Dan lebih lagi, tatkala seseorang menginginkan kebaikan pada kehidupan akhiratnya, maka juga wajib bagi dia belajar agama Islam. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan secara umum, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Maka ketika seseorang belajar agama Islam, sungguh secara tidak langsung dia telah mencari kebaikan dunia dan akhirat. Nah. Sehingga bukan hanya sekedar doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukan hanya sekedar ucapan dia berdoa, ya Allah, Rabbani, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan berikanlah kami kebaikan akhirat dan lindungi kami dari siksa neraka. Namun ditempuh dengan perbuatan amalan dia, dengan berbagai macam amalan ibadah, dan yang terpenting adalah thalabul ilmi, belajar agama Islam. Oleh sebab itu seorang tidak boleh malu dalam belajar agama Islam. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan dahulu, wanita yang terbaik adalah wanita-wanita Ansor. Wanita yang terbaik adalah wanita-wanita Ansor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairun nisa nisaul Ansor, atau ni'man nisa nisaul Ansor. Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita Ansor. Kenapa? Mereka menjadi sosok wanita yang baik, yang terbaik. La yamna'ahunnal haya' ayyatafaqqahna fid-din. Disebabkan karena rasa malu yang mereka miliki itu sama sekali tidak menghalangi mereka dari belajar agama Islam. Sifat dasar seorang wanita adalah pemalu, sehingga untuk bertanya tentang perkara-perkara yang sifatnya pribadi, sensitif terhadap seorang wanita, sifat dasarnya wanita itu malu. Namun disebabkan karena wanita-wanita Ansor, semangatnya mereka dalam belajar agama, maka rasa malu yang mereka miliki mereka kesampingkan dulu. Demi apa? Mendapatkan ilmu agama Islam. Nah, menjadikan mereka sebagai wanita-wanita yang terbaik. Seorang ulama yang besar, yang masyhur, yang bernama Mujahid bin Jabir rahimahullahu taala, beliau mengatakan la yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua orang yang, atau seseorang yang memiliki karakter malu dan sombong. Tidak akan mendapatkan ilmu. Orang yang memiliki malu dalam belajar agama atau sifat pemalu dalam belajar agama itu sama sekali tidak akan mendapatkan ilmu. Mau bertanya ini malu, atau mungkin bahkan mau duduk di majelis saja malu. Nah, ya mungkin karena sebab-sebab lingkungan, ketika dia diketakut malu nanti kalau duduk di majelis dikatakan wih alim, alim, alim, akhirnya dia malu. Atau mungkin dengan sebab-sebab yang lainnya, ketika dia duduk saja dia malu, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan ilmu. Demikian pula orang yang sombong, merasa dirinya itu lebih pintar, merasa dirinya itu lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, atau mungkin merasa yang disampaikan itu ilmu-ilmu ya itu-itu saja. Nah, pembahasan-pembahasan itu-itu saja. Nah, maka orang tersebut pun tidak akan mendapatkan ilmu. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan fa innahu man raqqa wajhuhu raqqa ilmuh. Orang yang tipis wajahnya juga tipis ilmunya. Orang yang enggak punya malu itu kan apa? Istilahnya apa? Tebal wajah, iya kan? Yang enggak punya malu itu wajahnya tebal. Kalau orang yang malu istilahnya apa? Raqiqul wajh. Wajahnya tipis. Nah, pemalu. Nah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan orang yang malu dari belajar agama Islam, yakni tipis wajahnya, tipis pula ilmunya. Nah, orang yang malu akan mendapatkan ilmu sedikit, atau mungkin bahkan dia tidak akan mendapatkan ilmu apabila rasa malu yang dimiliki ini sampai pada tingkatan menghalangi dari belajar agama Islam. Nah, sehingga contohlah mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, contohlah mereka para ulama ussalaf yang betul-betul mereka memiliki al-hirs, semangat dan kesungguh-sungguhan dalam belajar agama Islam, sehingga perjuangan yang mereka lakukan betul-betul membuahkan hasil. Pengorbanan pula yang mereka keluarkan juga membuahkan hasil. Perjuangan mereka dalam mendapatkan satu hadis yang kemudian menempuh perjalanan satu bulan, walhamdulillah hasilnya sampai sekarang ini. Perjalanan mereka di musim dingin hanya untuk mendapatkan satu hadis yang mengakibatkan jari jemari kakinya itu putus, hanya untuk mencari satu hadis. Walhamdulillah sampai sekarang ini membuahkan hasil. Hadis tersebut kita baca, hadis tersebut kita sampaikan kepada yang lain, pahalanya terus akan mengalir kepada beliau, kepada mereka para ulama rahimahumullahu taala. Adapun sekarang walhamdulillah majelis ta'lim menyebar di mana-mana. Buku-buku kajian Islam menyebar di mana-mana. Semua hanya kembali kepada diri kita masing-masing, apakah kita mau menyambut kebaikan tersebut atau tidak. Nah, namun biasanya kemudahan itu akan mendatangkan rasa malas. Nah, sesuatu yang sulit itu terkadang membakar semangat yang akhirnya membuahkan hasil. Tapi kemudahan itu biasa menjadikan seseorang itu lalai dan malas. Nah, yang mengambil pelajaran dari pondok-pondok pesantren seandainya. Biasanya pondok-pondok pesantren dalam masa rintisan, baru merintis, semua serba susah. Iya kan? Semua serba susah. Sehingga orang yang bertahan di pondok yang sedang merintis, yang semuanya itu serba susah, yang mampu bertahan itu hanya orang yang bersungguh-sungguh. Iya kan? Kalau orang yang tidak serius, orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam belajar di area yang dipenuhi dengan kesusahan, itu akan putus di tengah jalan. Putus. Putus di tengah jalan. Hanya orang-orang yang serius, semangat, antusias dalam belajar, dan dia akan bertahan dan tidak menghiraukan sama sekali apa rasa susah payah yang dia rasakan pada saat belajar tersebut. Namun tatkala pondok pesantren sudah mulai maju, di dalamnya penuh dengan kelengkapan, makan enak, minum enak, tidur enak, meskipun kita tidak menafikan adanya orang-orang yang serius dalam hal ini, namun orang-orang yang mereka tidak memiliki keseriusan, orang yang tidak memiliki kesemangatan dalam belajar pun juga bisa bertahan di pondok pesantren tersebut. Kenapa? Karena semuanya enak. Mau makan enak, mau tidur enak, mau minum enak, juga ikut belajar. Terserah dia faham atau tidak, yang jelas kesehariannya enak. Dia bertahan dengan kesenangan tersebut. Tapi kalau pondok pesantren itu susah, hanya orang yang serius dan semangat yang akan bertahan. Nah, seperti itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dalam hal ini, ketika seseorang belajar agama Islam, maka dia harus menyampingkan segala bentuk perkara-perkara yang dapat menghalangi dia dari ilmu. Rasa malu, rasa sombong, rasa jenuh. Meskipun manusia terkadang pasti akan merasakan jenuh, namun semua itu harus dia kendalikan agar kemudian dia tetap istiqomah di dalam belajar agama Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin sampai sini ma'asyiral muslimin yang bisa kita sampaikan. Fa insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya bi'inillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.